السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tiada pernah henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan lisan kita, dengan hati kita, dan juga dengan anggota badan kita yang membuktikan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kita pada malam hari ini juga menjadi sebuah bentuk pembuktian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita nikmatul Islam wa nikmatus sunnah, kenikmatan menjadi seorang muslim dan kenikmatan menjalankan keislaman di atas sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mewujudkan rasa syukur itu dengan senantiasa belajar agama Allah, belajar Islam, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan kita yang kita ambil dari kata-kata mutiara yang indah, nasihat-nasihat yang begitu indah dari Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilu Sayyim Min Kalami Tayyib. Nah, di mana ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita masih diajak oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala untuk merenungi dan mentadaburi ataupun introspeksi diri berkaitan tentang manzilatus salah, kedudukan salat. Kita diajak oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan gambaran-gambaran kondisi seorang hamba di dalam sholatnya, dan kedudukan sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan seseorang yang sedang sholat itu dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sedang melihat dirinya, sedang memandang wajahnya. Nah, dan begitu agungnya kedudukan salat hingga iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya paling membenci yang namanya ibadah ini. Paling benci, paling tidak suka yang namanya ibadah salat. Kenapa? Iblis cemburu kalau ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak manusia, jin dan manusia yang mereka terbebani dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini, mereka menghadap Rabb-nya. Iblis sangat cemburu. Kalau ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia beribadah dengan ibadah salat, dalam keadaan salat adalah ibadah yang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecemburuan iblis laknatullah alaihi ini, dia hingga membuat makar, membuat tipu daya, membuat jeratan-jeratan bagaimana hamba-hamba ini ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat-salat mereka. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hamba-hamba ini di dalam salat-salatnya? Dengan cara apa? Dengan cara membuat hamba-hamba itu ketika sholat berpaling hatinya, berpaling pandangannya ketika dia sholat. Ini upaya iblis la'anatullah alaihi. Karena apa? Karena iblis tahu kalau seandainya hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam sholat yang dia berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling hatinya, yakni tidak khusyuk di dalam sholatnya, maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan hamba tersebut. Akan meninggalkan hamba tersebut. Allah tidak pedulikan terhadap hamba tersebut. Karena hamba tersebut tidak berhadapan dengan Allah. Dia tidak konsentrasi, dia tidak fokus dalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah jeratan-jeratan, jebakan-jebakan iblis, upaya-upaya iblis, perjuangan iblis dan bala tentaranya dari kalangan na'am para syayatin, minal jin wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Mereka bahu-membahu untuk menjebak anak manusia jangan sampai betul-betul menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwan fiddin rahimahullah rahimahullah, inilah khulasah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembahasan pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita lanjutkan apa yang akan disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Qala mu'allif rahimahullahu taala fahada. Maka ini maksudnya apa? Jadi masih ada sambungan daripada kalimat yang terdahulu. Maksudnya apa? Maka ini yaitu kondisi hamba-hamba yang benar khusyuk di dalam salatnya. Barakallahu fikum. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, sebagaimana pada pertemuan lalu juga dibahas, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Kalau orang yang khusyuk dalam salatnya itu bisa membuat Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya. Bisa Allah Subhanahu wa taala jadikan dia menjadi ringan dalam kehidupannya, terbebas daripada masalah-masalah, tercegah daripada perkara yang keji dan mungkar. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahada, maka hamba yang seperti ini yang benar-benar khusyuk dalam salatnya, idzan sarafa minha, apabila hamba tersebut selesai daripada salatnya tersebut, sudah selesai daripada salat, wajada khiffatan min nafsi, maka dia akan menemukan keringanan dari dirinya. Plong, setelah dia selesai melakukan sholat. Ini pengaruh daripada khusyuk seorang hamba dalam sholatnya. Ringan beban yang ada dalam kepalanya sebelum dia sholat tadi begitu berat. Kepalanya banyak memikirkan perkara-perkara, masalah-masalah kehidupan. Maka apabila dia khusyuk di dalam sholatnya, bukan sekedar sholat harus khusyuk. Barakallahu fikum, maka akan ringan semua beban yang dia pikirkan, ringan tubuhnya, ringan pikirannya, ringan keadaan kondisinya. Barakallahu fikum. Wa ahassa bi athqalin qad wudi'at anhu. Dan dia akan merasakan beban-bebannya selama ini telah diangkat darinya. Masya Allah. Ini kalau kita khusyuk. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Artinya apa? Imam Al-Qayyim menyebutkan hal ini bukan tanpa dalil, bukan tanpa contoh, bukan tanpa bukti, bukan tanpa pengalaman. Barakallahu fikum. Semua beliau sampaikan bersumber dari dalil dan fakta-fakta, kenyataan-kenyataan yang ada dari kalangan para ulama, yang mereka betul-betul mengalami bagaimana ringannya pikiran mereka, keadaan mereka, dan terangkatnya begitu beban-beban yang ada pada diri mereka. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, salat itu bukan kita jadikan sebagai ketika sholat, bukan kita jadikan sebagai tempat untuk mencari solusi daripada masalah-masalah ketika sholat, bukan. Maksudnya apa? Terkadang kita berpikir, wah, aku susah menemukan jalan keluar dari masalah ini. Ya, ketika belum sholat, ah, nanti aku sholat saja deh. Bukankah kalau sholat itu setan pasti apa? Pasti akan mengajak aku memberikan gambaran-gambaran yang sifatnya kebaikan, yang aku senangi, yang akan aku ingin raih hal itu. Nah, ini bahaya juga, jebakan iblis, jebakan syaitan. Jangan sampai sholat kita jadikan sebagai alat untuk ya, mencari solusi atas permasalahan kehidupan kita. Nah, tapi sholat itu kita jadikan sebagai tempat untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan meletakkan dulu segala permasalahan-permasalahan hidup. Ya. Kita konsentrasikan apa yang kita baca di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, doa-doa yang ada di dalam sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah sholat kita yakini akan ada solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solusinya bukan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat, yakinlah itu datangnya dari iblis. Walaupun itu solusi. Contoh misal, bagaimana kemarin kita sebutkan, seorang penulis. Ya, seorang penulis dia buntu ketika sebelum dia sholat. Ini saya harus melanjutkan tulisanku. Apa yang aku tulis? Aduh, ya. Gak bisa, berat pikirannya. Ah, nanti ketika sholat sajalah. Pas ketika sholat dia cari idenya. Iblis memberikan ide itu ketika sholat. Nah, tapi kalau seandainya jalan keluar itu datang setelah sholat, maka ini buah daripada khusyuk kita dalam sholat. Jadi jalan keluar yang benar itu didapati ketika kita selesai daripada sholat, bukan di dalam sholat. Kalau terbayang jalan keluar di dalam sholat, itu adalah jebakan-jebakan iblis yang membuat kita menghilangkan konsentrasi kita, hadirnya hati kita dalam sholat kita. Ya, bisa difahami ya. Nah, jadi orang yang betul-betul mengenyampingkan masalah hidup terlebih dahulu, dan dia masuk fokus untuk sholat, fokus dengan hak-hak sholat, rukun-rukun sholat, batasan-batasan sholat, dia fokus akan hal itu, maka yakinlah setelah dia menyelesaikan sholat dengan khusyuk, Allah akan berikan solusi, jawaban, keringanan, ya, barakallahu fikum, diangkatnya beban-beban dalam kehidupan kita yang kita pikirkan tadi. Maka apabila itu datangnya setelah sholat, maka ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan sampai sholat kita jadikan sebagai alat untuk apa? Mencari ide-ide. Ini bahaya. Ya. Nah, misalnya, aduh, kunci tadi taruh mana ya? Kayaknya terus alah sholat aja lah, paling nanti ingat. Nah, ini bahaya dong. Ya, sudah diniatkan seperti itu. Biasanya kalau sholat pasti ingat kunci taruh di mana tadi. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Karena iblislah yang akan menjerat kita di situ, barakallahu fikum. Ingat sekali lagi, iblis masuk di dalam sholat itu bukan menggoda anak manusia untuk melakukan kejelekan, tidak. Tapi dia akan membisikkan manusia untuk melakukan kebaikan. Tapi di balik itu semua apa? Karena seorang hamba itu senang dengan kebaikan, senang dengan solusi, senang dengan jawaban-jawaban atas semua apa masalah atau pertanyaan hidup. Nah, barakallahu, maka iblis ketika dalam sholat akan membawa kita untuk menemukan jawabannya. Tapi tahan akan hal itu, jangan ikuti. Ya, kita berusaha berjuang untuk fokus membaca suratul Fatihah, fokus membaca doa-doa dalam sholat, pahami artinya, maknanya, untuk apa tujuannya. Ketika kita rukuk, kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sujud, kita sedang meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ketinggian Allah dan kerendahan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan mengikuti, oh itu tadi kuncinya ditaruh di sini. Buang akan hal itu. Lawan. Karena itulah perjuangan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fawajada nashatan wa rahatan wa ruhan. Ya. Maka setelah kita sholat, selesai sholat, syaratnya apa? Dengan khusyuk. Kita sholat dengan khusyuk dan selesai, maka kita akan mendapati semangat, nashat, ya, kesemangatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam beramal saleh, ya barakallahu fikum, ya warahatan dan kesenangan, kebahagiaan, ya barakallahu fikum, rahah, ya santai, tenang kondisi kita, ya ketika kita selesai sholat, ingat kalau sholatnya khusyuk, warauhan dan kelapangan, ya Allah akan berikan kesemangatan, kesenangan dan kelapangan apabila selesai dari sholat yang sholatnya itu dalam keadaan khusyuk. Nah, ya, hatta yatamanna annahu lam yakun kharaja minha, sehingga ya dia berangan-angan, hamba tadi yang khusyuk dalam sholat tadi, ya setelah selesai dia sholat, dia berangan-angan kalau saja tidak pernah keluar dari sholat. Artinya apa? Dia betul-betul menikmati sholat. Bahkan setelah dia selesai sholat, dia berangan-angan, kalau bisa sholat itu enggak pernah berakhir, masya Allah. Terus aku berada dalam sholat. Ya. Maka dari sini, sepertinya kita menemukan sebuah jawaban dari hal yang mungkin sulit kita bayangkan. Kenapa orang-orang zaman dulu, para ulama, para nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama senang sholat itu berlama-lama. Bahkan dari waktu isya, sholat malam sampai mendekati subuh. Mungkin kalau belum kita menemukan jawaban ini, kita bingung, heran, kok bisa ya sholat sampai lama-lama seperti itu. Bahkan Nabi SAW sampai bengkak kakinya. Dan malam ini kita temukan jawabannya. Rupanya orang yang dalam kondisi khusyuk dalam sholat dan dia yakin sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia yakin buah daripada pengaruh sholat itu, seolah-olah ketika dia selesai sholat, dia tidak mau berpisah dengan sholat itu. Dia terus ingin berada dalam kondisi sholat itu, karena di saat itulah dia berjumpa dengan Rabbnya. Karena saat itulah, ya, dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ini dia sembah, yang selama ini dia bersujud dengannya, yang Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Rabbnya, yang dia memohon ampun, meminta segala sesuatu pada dirinya. Ya. Dalam sujud-sujudnya dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampuni dosa-dosanya, mengokohkan dia dalam agamanya. Barakallahu fikum. Rasa-rasanya aku tidak mau lepas daripada sholat itu, karena begitu dekatnya aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Nah, sehingga inilah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihi Majma'in, para tabi'in, para atba'u tabi'in, para ulama, para a'immah, yang mereka senang dengan sholat, yang mereka bisa lama dalam sholat, berlama-lama dalam sholat. Ini salah satu jawabannya. Karena apa? Karena mereka rindu untuk kembali kepada sholat. Mereka tidak mau berpisah dengan sholat. Nah, ya, li'annaha, karena sholat adalah qurratu 'ainihi wa na'im ruhih. Ya, nah ini jawabannya lagi. Kenapa para ulama itu senang sholat berlama-lama? Senang yang namanya ibadah sholat, karena sholat adalah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, qurratu 'ainihi, penyejuk dua matanya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Kalau kita ya merasa sejuk mata kita melihat kemaksiatan, ya, tapi mereka para muhibbun, orang-orang yang mencinta Allah Subhanahu Wa Taala, mencinta ibadah-ibadah, mencinta ibadah salat, justru penyejuk matanya adalah ketika dia salat, karena dia yakin sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi sejuk matanya, barakallahu fikum, menjadi penyejuk matanya, ya, bebannya terangkat, ringan, ya, tubuhnya ringan, fikirannya ringan, barakallahu fikum, berbagai macam yang ada pada dirinya. Wa na'imu ruhihi, dan salat itu adalah kenikmatan yang akan didapati oleh ruhnya, rohaninya. Barakallahu fikum. Nah, ya, rohani seorang hamba apabila dia khusyuk di dalam salat, dia akan tenang. Karena ruh ini akan menentukan gerakan jasad. Kalau ruhnya tenang, ruhnya merasa di atas kenikmatan, ketakwaan, maka jasad pun akan mengikuti ruh tadi. Kemana akan ruh itu membawa, ya barakallahu fikum, gerakan-gerakan daripada jasad. Sehingga barakallahu fikum, ya, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senang dengan sholat, yang khusyuk dalam sholatnya, maka ruhnya akan baik, ruhnya akan mendapat kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga semua gerakan tubuhnya akan terkontrol dengan ruh yang baik tadi. Matanya, tangannya, telinganya, lisannya, kakinya, semua anggota tubuh akan terkontrol dengan ruh yang baik, karena Allah memberikan kenikmatan kepada ruh tersebut karena dia telah berhasil sholat dalam keadaan khusyuk. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, li'annaha sholat itu juga adalah wajannatu qalbihi, surga bagi hatinya. Masya Allah, ya. Surga bagi hatinya, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Ya. Sholat itu adalah surga bagi hati seorang hamba. Kalau yang namanya surga, berarti ini adalah semuanya berkaitan dengan kenikmatan, ya, dengan, ya, kesenangan, ya, kebahagiaan, ketenangan. Inilah surga. Maka bagi orang yang sholat dalam keadaan khusyuk, hatinya bagaikan surga, merasa tenang, merasa lapang, merasa barakallahu fikum, ya, setiap permasalahan hidup itu semua terangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukankah ini yang dicari oleh seorang hamba? Ya. Berapa banyak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dia ingin mencari ketenangan, tapi dengan jalan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena apa? Ya. Karena dia menyangka, katanya kalau punya permasalahan hidup, wudu dan sholatlah, sholat. Ya, sering kita mendapatkan nasihat itu dari para ulama. Ya, kalau kita punya problem, punya masalah, sholat. Malam ini kita temukan jawabannya. Ya, kita temukan jawabannya. Memang seperti itulah. Ya. Maka bagi kita yang belum menemukan ini, berusaha untuk menemukannya. Ya. Saya sudah sholat kok, tapi wah, makin sholat ya makin banyak beban yang harus dipikirkan. Ya. Itu tandanya kita belum memenuhi hak-hak sholat, belum memenuhi batasan-batasan sholat, rukun-rukun sholat, yang diantaranya adalah khusyuk di dalam sholat kita, barakallahu fikum. Nah, ya, karena orang yang khusyuk dalam sholat, pasti dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi dirinya, barakallahu fikum, bahkan hatinya bagaikan surga, kondisinya bagaikan merasakan di dalam surga, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa mustarahuhu fid dunya, dan salat, ya, adalah tempat beristirahat dari kehidupan dunia, ya, tempat beristirahatnya hamba dari kehidupan dunia, barakallahu fikum. Nah, ya, hamba tersebut beristirahat, ya, naam, dengan sholatnya daripada kehidupan dunia yang melelahkan, yang menyampaikan, yang menyibukkan, yang membuat kondisinya barakallahu fikum, ya, tidak tahu arah dalam kehidupannya, sehingga sholatlah tempat untuk dia beristirahat atas itu semua. Ya, sekali lagi tadi kita disebutkan bahwasanya mereka yang cinta akan sholat, mereka tidak mau berpisah dengan sholat, karena hanya di dalam sholat mereka mendapatkan ketenangan. Hanya di dalam sholat mereka mendapatkan, ya, surga dalam hatinya. Barakallahu, merasakan surga dalam hatinya. Ya, karena apa? Karena dia khusyuk dalam sholatnya, barakallahu fikum. Fala yazalu ka'annahu fi sijnin wa bayyin. Ya. Maka, ya, dari kehidupan, ya, di dunia ini yang senantiasa selalu merasa seolah-olah barakallahu fikum, nah, bagaikan penjara. bagaikan di penjara. Ya tadi disebutkan, sholat adalah tempat untuk dia beristirahat daripada kehidupan dunia, yang mana kehidupan dunia tersebut secara terus menerus selalu merasa seperti di penjara keadaannya. Ya, nah, memang demikian. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya bagi kaum mukminin. Wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan dunia seorang mukmin tidak bisa bebas melampiaskan segala hawa nafsunya, tidak bisa. Di dunia seorang mukmin terpenjara oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ada batasan-batasan yang harus dia lewati, ada aturan-aturan yang harus dia lewati, dia hadapi. Tidak seperti orang-orang kafir. Dunia ini bagikan surga bagi mereka. Mereka mau na'am, ya, minum khamar, mereka minum khamar. Mereka mau berjudi, mereka berjudi. Mereka mau makan riba, mereka makan riba. Mereka mau berzina, mereka berzina. Barakallahu fikum, mereka melakukan apa yang hawa nafsunya ajak, maka mereka akan lakukan. Ya, ingat. Ya, dalam jiwa seorang hamba, kata Imam Al-Qayyim dalam kitab ini juga, Pak, Allah tanamkan jiwa yang al-ammarah, yang selalu mengajak kepada kejelekan. Maka bagi orang kafir tidak perlu lagi iblis untuk menggodanya. Cukup jiwanya saja yang terus mengajaknya kepada kejelekan, dan karena tidak adanya penjara syariat, maka mereka terus melampiaskan. Tapi iblis sangat sibuk untuk menggoda kaum muslimin, kaum mukminin, yang Nabi SAW jadikan dunia ini sebagai penjara. Sehingga bagaimana iblis caranya membuka penjara ini bagi kaum mukminin di dunia, agar mukminin itu keluar dari penjara dunia, mereka bisa merasakan sebagaimana orang-orang kufar rasakan, seperti mereka ingin jadikan dunia ini sebagai syurga, sebagaimana orang-orang kafir menjadikan dunia sebagai syurga. Orang kafir, iblis malas godain orang kafir. Ya. Mereka sudah punya hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsunya lah yang terus mengajak pada dirinya. Tapi iblis sibuk, bersemangat untuk menjatuhkan, melemahkan, mendukung jiwa al-ammarah yang ada pada kaum mukminin. Nah. Ya. Fala yazalu ka'annahu fi jinnin wa dayyin. Ya. Ya. Maka kehidupan dunia dia selalu terus-menerus merasa seolah-olah di penjara dan dalam keadaan sempit. Inilah dunia. Memang seperti itu keadaan kita. Barakallahu fikum. Mungkin ada dari kita, ya, dulunya, ya, sibuk dengan, dulunya kita mendapatkan harta kekayaan. Kemudian setelah ngaji, mulai ada penjara yang mengungkung dia. Dulunya dia kaya dengan cara riba, ya, sehingga ketika dia ngaji, belajar Al-Quran dan Sunnah, akhirnya dia terpenjarakan oleh syariat larangan daripada riba, sehingga dia memutuskan meninggalkan perkara riba tersebut dan menjadi miskin hidupnya karena dia meninggalkan, ya, praktek riba tersebut, sehingga menjadi sempit kehidupannya di dunia. Memang seperti ini dunia itu. Dunia itu akan ibarat penjara dan akan menyempitkan, ya, barakallahu fikum, akses pergerakan daripada kaum mukminin tidak bisa seluasa sebagaimana orang-orang kafir leluasa dalam melampiaskan hawa nafsunya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, hatta yadkhula fiha, sampai hamba tersebut masuk ke dalam salat, fayastarihu biha. Ya. Sampai hamba tersebut masuk ke dalam salat, maka dia lalu dia beristirahat dengan apa? Dengan ibadah salat tersebut. La minha, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Nah, kita akan diajak sebuah perbedaan. Kalimat biha dan minha. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan fayastarihu biha. Ya. Lalu hamba tersebut dia bisa beristirahat dengan salat. La minha, bukan beristirahat dari salat. Bisa dibedakan, ya. Beristirahat dengan salat artinya apa? Dia beristirahat ketika dia salat. Dia istirahat itu daripada kehidupan dunia. Bukan beristirahat dari salat artinya apa? Sholat memberatkan, setelah sholat barulah dia tenang istirahat. Tidak demikian maknanya. Jangan dibalik. Seorang yang beristirahat itu daripada kehidupan dunia ketika dia sholat, bukan selesai sholat, bukan. Jadi sini katakan Imam Al-Qayyim, fayastarihu biha dengan sholat, maka dia beristirahat dengan ibadah sholat. La minha, bukan dari sholat, bukan selesai sholat, bukan setelah berpisah dari sholat kemudian dia baru beristirahat. Selesai sholat dia harus kembali sibuk untuk beramal saleh, sibuk untuk menjadi manusia yang bertakwa. Adapun ketika dia sholat, dia beristirahat dari amalan-amalan soleh yang lainnya, dia fokus untuk satu amalan soleh yang dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ya, jadi terkadang kita terbalik, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, nah, sholat itu bagi kita memberatkan, tapi setelah sholat, wah lega rasanya, waktunya istirahat lagi, waktunya ya lalai lagi, waktunya bermaksiat lagi, waktunya ya bersenang-senang lagi. Barakallahu fikum. Tapi ketika sholat rasanya berat, ingin cepat-cepat selesai. Ya. Berbeda dengan orang-orang muhibbun, orang-orang yang mencintai sholat. Mereka justru takut berpisah dari sholat, karena ketika mereka sholat, mereka sedang beristirahat dari berbagai macam kesibukan dunia, dari berbagai macam jeratan-jeratan dunia, dari berbagai macam jebakan-jebakan iblis yang sudah menanti mereka setelah sholat nanti. Maka ketika dia sholat, dia fokus, dia konsentrasi, khusyuk dalam sholatnya, maka betul-betul di situ dia merasa istirahat daripada kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Nah, fal muhibbun. Nah, ini kata Imam Al-Qayyim, maka orang-orang yang mencinta, ya, yaqulun, mereka mengatakan, nusalli fanastarihu bisalatina. Kata mereka orang muhibbun ini, orang-orang mencinta, mencintai ibadah salat, mencintai amalan salat. Kata mereka, ya, kita salat untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, ya, dengan salat kita. Kama qala imamuhum wa qudwatuhum wa nabiyuhum, sebagaimana sabda imam mereka orang-orang muhibbun, ya, dan qudwah mereka, yaitu teladan mereka orang-orang muhibbun tadi. Orang-orang muhibbun ini orang-orang yang para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa nabiyuhum, dan nabi mereka, ya, tentunya siapa lagi, tidak lain dan tidak bukan siapa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang muhibbun. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuhum kama qala imamuhum wa qudwatuhum wa nabiyuhum, sebagaimana sabda imam mereka, tauladan mereka, nabi mereka, ya. Ya Bilal, arihna bis-shalah. Ya Bilal, arihna bis-shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Dulu ketika awal-awal ngaji mendengar hadis ini, kok sepertinya kontradiksi. Ya. Kita sering mengenal sirah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan senang dengan ibadah salat. Tapi ketika menemukan hadis ini, wahai Bilal, tolong istirahatkan kami dengan salat. Yang ketika itu masuk dalam pemahaman yang jahil ini, kok Nabi suruh kita istirahat dari sholat, artinya tergambarkan kepada kita, oh, jangan lama-lama sholat, ya Bilal, istirahatkan kami, kami mau istirahat dari sholat tadi. Rupanya pemahamannya salah, ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, di sini Nabi SAW menyebutkan, kata Imam Al-Qayyim, lam yakun, Nabi SAW tidak mengatakan arihna minha, ya Bilal, arihna min sholat, tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, arihna bi salah. Harfu jir di sini, ba dan min, ini sangat membedakan makna. Ya, nah, jika digandengkan dengan huruf ba, bi salah, artinya apa? Ya Bilal, istirahatkan kami, ya, dengan menghidupkan sholat. Artinya kami ini mau istirahat, ayo segera kita tegakkan sholat. Karena dengan sholat kita bisa beristirahat. Tapi kalau dikatakan ya Bilal arihna min shalah, artinya apa? Wahai Bilal, tolong cepat segera selesaikan sholat karena kami mau istirahat, mau nyantai-nyantai. Ya, dari ini berarti maknanya apa? Kita setelah dari sebuah perbuatan. Ketika ditanya, kamu dari mana? Saya dari rumah Sifulan. Artinya kita baru saja selesai dari rumah Sifulan dan kita pergi. Ya. Kalau dibilang kamu dengan siapa? Sama siapa kamu? Saya dengan bersama Sifulan. Artinya dia sedang dalam bersama Sifulan. Ya. Ini perbedaan antara bisalah dan minsalah. Barakallahu fikum. Jadi terkadang ikhwan fiddin rahimahumullah, sekali lagi orang-orang misionaris mereka mencari hadis-hadis yang bagaimana caranya bisa di seolah-olah hadis itu berbenturan dengan sirah nabawiyah. Katanya nabimu senang sholat, tapi di sini kok memerintahkan Bilal untuk segera menyelesaikan sholat agar bisa istirahat. Ya, padahal ketika dikaji dengan bahasa Arab dan kaidah bahasa Arab, maka jelas bagi kita sangat berbeda maknanya. Yang dimaksud adalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan segera menegakkan sholat, dengan sehingga kita bisa beristirahat dari berbagai macam kehidupan dunia, perkara-perkara dunia dengan yang namanya sholat. Barakallahu fiik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Jadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Ya. Jadi sholat itu sekali lagi akan menyejukkan mata hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, akan mengangkat berbagai macam permasalahan, ya, akan menguburkan dosa dan barakallahu fikum, akan menjadikan hati lagaikan di syurga. Itulah namanya ibadah sholat. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, faman ju'ilat qurratu 'ainihi fi shalah kaifa tuqirru 'ainuhu sallallahu alaihi wasallam bidunha wa kaifa yudhiqu sabru 'anha. Maka ya, siapa penyejuk matanya ya dalam sholat, sebagai bagaimana ya sejuk matanya Nabi SAW tanpa sholat. Artinya bagaimana seorang hamba itu bisa sejuk matanya tanpa sholat, ya, tidak mungkin. Wa kaifa yutiqu sabru anha, dan bagaimana ya sanggup menahan diri dengan sabar dari sholat tersebut. Ini maksudnya pertanyaan. Gimana sih caranya orang bisa sejuk matanya ya ketika sholat, dan bagaimana caranya bisa sabar dari sholat tersebut? Sebagaimana Nabi mendapati hal ini, Nabi mengatakan bisa sejuk matanya ketika berada dalam sholat, sehingga Nabi tidak mau berpisah dengan sholat, sehingga Nabi terus ingin merasa senantiasa berada dalam ibadah sholat, yang mana ibadah sholat itu adalah tempatnya beristirahat. Barakallahu fikum. Ya. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Fasolatu hadhal hadiri biqalbihi. Maka solat yang seperti ini, yang bisa barakallahu fikum hadir, yang bisa menyejukkan mata, yang bisa barakallahu fikum mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam solat tersebut, yaitu apa? Solat yang hadir, yang hadir hatinya di dalam solat. Ya, ini apa? Khusyuk. Ya. Alladhi qurratu 'ainihi fi shalah, yang hadirnya hati itu bisa menjadikan penyejuk mata dalam salat, hiyallati tas'adu wa laha nurun wa burhanun. Yang mana salat yang seperti itu ya, nam akan barakallahu fikum terangkat ya, barakallahu fikum ya pada salat tersebut ya, dan bisa memberikan cahaya nurun wa burhanun, dan menjadi petunjuk. Ya. Maksudnya apa? Salat yang seperti itulah, yang khusyuk tadi, itu akan terangkat. Terangkat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah akan balas dengan apa tadi? Dengan disejukkan matanya, dengan diberikan solusi-solusi dari kehidupannya, dengan dijadikan hatinya layaknya surga, dengan diberikan kenikmatan pada ruhnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga terangkat salat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat itu menjadi nur, menjadi cahaya, penerang bagi kehidupannya, pemberi solusi dalam kehidupannya, wa burhanun, dan menjadi petunjuk bagi dirinya. Ya, Naam, untuk senantiasa berada di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, maksudnya di akhir pembahasan kita pada malam ini, ya, wa amma salatul mufrid, dan adapun salatnya orang-orang yang meremehkan salat. Ya, naam, al-mudhi', yang melalaikan salat, orang-orang yang melalaikan salat, li huquqiha, pada hak-haknya, wa hududiha, dan batasan-batasannya, wa khusyu'iha, dan hadirnya hati kekhusyuannya, fa innaha, maka sesungguhnya salat bagi orang-orang yang seperti itu, tulaffu, salatnya itu akan menjadi lusuh, lecek ibaratnya, lusuh, ya, kama tulaffu ath-thawabul khalq, sebagaimana lusuhnya, lecepnya pakaian hamba tersebut. Ya, wa yudrabu biha wajhu sahibaha. Ya, wa yudrabu biha wajhu sahibaha. Dan pakaian yang lecek tadi, ya, dicampakkan, dilemparkan ke muka pemiliknya. Seperti itulah salatnya orang yang meremehkan salat, melalaikan salat, tidak khusyuk dalam salatnya, tidak menunaikan hak-haknya, maka itu ibarat baju yang lecek yang dicampakkan ke wajahnya, disuruh pakai baju tersebut. Artinya tidak ada arti. Bukankah kita malu kalau memakai baju lecek? Baju lecek hancur, rusuh sekali, udah jelek, tua, lucu, apa lusuh, lecek lagi, tidak disetrika. Ya. Nah, bukankah kita malu memakai baju itu untuk berhadapan dengan siapa? Dengan keluarga kita, berhadapan dengan barakallahu fikum, orang-orang tetangga, bos kita, dengan saudara kita, dengan masyarakat. Bukankah kita malu memakai baju seperti itu? Maka inilah kondisi orang-orang yang meremehkan sholat, melalaikan sholat, barakallahu fikum. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, inilah yang dinasehatkan oleh Imam Al-Qayyim dan digambarkan oleh Imam Al-Qayyim masih berkaitan tentang salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menemukan ketenangan di dalam salat, bisa menyejukkan mata kita dalam salat, bisa menjadikan hati merasakan surga di dalam salat, hati kita merasakan bagaikan di surga dalam salat, dan kita tidak mau berpisah dengan salat, barakallahu fikum, sebagaimana para anbiya, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan para ulama yang lainnya, mereka tidak mau berpisah dengan yang namanya ibadah salat, karena istirahat itu ketika di dunia adalah dalam salat, namun istirahat secara umum adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Istirahat dari kegiatan beramal saleh, barakallahu fikum, secara khusus dalam di dunia ini kita bisa beristirahat sejenak di dalam salat. Ya, tapi secara umum istirahat itu yang sebenarnya adalah di jannahnya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga Allah kita sudah terlepas dari beban-beban syariat. Sudah tidak lagi capek letih untuk beramal saleh, melawan hawa nafsu, melawan jebakan iblis dan segala macamnya. Di surgalah kita baru beristirahat abadi selama-lamanya, barakallahu fikum. Maka apabila ingin merasakan kenikmatan istirahat yang sebenarnya, maka ketika di dunia, maka bagaimana caranya kita apa? Kita khusyuk dalam solat itu, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal khashiin, dari termasuk orang-orang yang khusyuk dalam salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita dan menjadikan penyejuk mata kita dan menjadikan solusi bagi kehidupan kita dan bisa menyebabkan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu syurga orang-orang yang gemar melakukan salat. Amin, Allahumma amin. Wa naktafi bihadzal miqdar. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.